Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan kita masuk pada hadis yang ke-304 masih terkait dengan hukum-hukum seputar pernikahan dan lebih khusus pada hadis ini membahas tentang nikah mut'ah. Diriwayatkan an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah yaum Khaybar wa an luhumi al-humur al-ahliyah. Dari sahabat Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridhai beliau, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang, an nikahil mut'ah, dari pernikahan mut'ah, yauma Khaybar, pada perang Khaybar, wa an luhumi al-humuril ahliyah, dan beliau melarang daging keledai jinak. Pada hadis ini Rasulullah SAW melarang dua hal, ya. Ada yang terkait dengan bab kita, yaitu bab pernikahan, yaitu beliau melarang nikah mut'ah yang nanti kita akan jelaskan insyaallah. Dan beliau melarang luhum al-humur al-ahliyah. Yang kedua adalah daging keledai jinak, ya. Maksudnya di sini bahwa keledai itu ada yang wahsi, yang liar. Kalau keledai liar itu maksudnya ya kuda zebra itu, ya. Itu kan kalau secara bentuk, ya, secara bentuk itu seukuran, ya, dengan keledai. Ya, sehingga disebut humur wahsyiyah. Jadi kuda-kuda zebra itu halal. Itu boleh dimakan. Yang dilarang ada keledai yang untuk kegiatan harian orang-orang, ya. Di sebagian tempat di negeri-negeri Arab mereka memakai keledai ini untuk berbagai aktivitas, ya. Membawa beban atau dinaiki, ya, dan macam-macam. Nah, keledai inilah yang dilarang. Ini tidak boleh dikonsumsi, walaupun hariannya mereka pakai untuk bekerja, namun tidak boleh dimakan, ya, haram. Adapun yang dilarang juga dalam hadis ini yang terkait dengan pembahasan kita adalah larangan nikah mut'ah. Ya. Nikah mut'ah ini adalah salah satu pernikahan yang itu dibatasi dengan waktu. Ya. Sehingga seseorang yang nikah mut'ah, dia sudah punya planning. Nanti ya pernikahan itu sampai sekian bulan kemudian selesai. Atau sekian tahun kemudian selesai. Ya, dibatasi pada waktu yang mereka sepakati di awal pernikahan tersebut. Itu yang namanya nikah mut'ah. Disebutkan dalam syarah ya. Syekh Al-Basri mengatakan wa huwa an yatazawwaja ar-rajul al-mar'ata ila ajalin, yaitu seseorang menikahi seorang wanita sampai batas waktu tertentu. Ya. Nah, pernikahan ini pernah dibolehkan di awal Islam, di awal-awal Islam, lida'id darurah, karena kondisi khusus, kondisi tertentu, ya, yaitu saat itu seperti yang kita ketahui kaum muslimin banyak pergi untuk melakukan peperangan dan itu sampai berbulan-bulan terkadang mereka meninggalkan keluarga. Nah, disitulah pernah dibolehkan untuk nikah mut'ah. Namun di sini disebutkan pada perang Khaybar ini Nabi SAW mengharamkan sehingga tidak lagi diperbolehkan walaupun kondisi seperti apa. Ya, apapun kondisinya. Kenapa? Karena ma fi hadzal nikahi minal mafasid. Dalam pernikahan ini banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Artinya ini berakibat hal-hal yang tidak baik. Min ikhtilatin bil ansab, di antaranya adalah percampuran nasab. Wasti'jarin lil furuj, seolah-olah orang yang nikah mut'ah itu hanya menyewa jasa si wanita itu. Ya. Sehingga ini sangat bertentangan dengan apa? Tujuan-tujuan syariat dan juga secara apa? Tabiat manusiawi yang normal ya. Itu tidak sesuai. Ya. Pernikahan dalam jangka waktu yang ditentukan. Ya, sewajarnya itu kalau nikah ya sudah nikah. Memang untuk hidup bersama selama-lamanya. Nah, jadi di sini hadis ini menunjukkan tentang larangan nikah mut'ah. Disebutkan di sini beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis itu. Kalau begitu, tahrimu nikahil mut'ah wa butlanu wa alaihi ajma'a al-ulama. Haram kalau begitu nikah mut'ah dan itu batal. Dalam arti kalau ada yang melakukan akad nikah mut'ah, tidak sah akadnya. Ya. Sama sekali tidak dibenarkan dan dianggap batal atau tidak sah. Wa alaihi ajma'al ulama, dan itu telah menjadi kesepakatan ulama. Qala Ibn Daqiq al-'Id wa fuqaha'ul amsar kulluhum 'ala al-man'i. Ibn Daqiq al-'Id mengatakan bahwa para fuqaha di negeri-negeri muslimin semuanya sepakat melarang pernikahan tersebut. Wa aktsaru fuqaha 'ala al-iqtisar fi at-tahrim 'ala al-'aqdil mu'aqqad. Ya. Kemudian disebutkan kana mubahan fi awal al-Islam lidharurati faqat, thumma ja'a at-ta'kid wat-tabid li tahrimihi walau inda darurah. Bahwa mubahnya pernikahan muta itu saat itu di awal Islam hanya karena kondisi darurat, lalu datang pengharaman dan ditekankan pengharaman itu walau inda darurah, walaupun kondisi darurat tetap tidak boleh ya selama-lamanya. Ya. Kemudian di sini ulama rahimahumullah mereka berbeda pendapat tentang kapan diharamkannya, ya. Jadi di sini kalau menurut riwayat ini mulai diharamkan atau terdapat dari Nabi larangan itu pada perang Khaybar. Perang Khaybar itu ya seingat saya sekitar tahun 7 ya. Iya. Disebutkan di sini ba'dhum yara anna at-tahrim kana yawma Khaybar mustadillan bi haditsil bab. Sebagian ulama berpandangan bahwa pengharaman itu terjadi pada perang Khaybar sesuai hadis yang baru kita baca tadi. Tsumma annaha ubihat tsumma hurrimat yauma fathi Makkah. Kemudian setelah itu, setelah perang Khaybar, sempat dibolehkan lagi. Kemudian diharamkan lagi pada saat Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah, ya. Jadi berarti mengalami dua kali penghalalan atau pembolehan dan dua kali pengharaman, ya. Ini menurut sebagian ulama. Wa ba'dhum yara anna lam tuharram illa yaumal fath wa qablahu kanat mubahatan. Sebagian ulama berpendapat bahwa haramnya itu saat penaklukan kota Makkah saja. Sebelum itu belum dilarang. Ya. Wa yaqulun inna Aliyan radhiyallahu anhu lam yurid fi hadzal hadits anna tahrimal mut'ah waqa'a ma'a tahrimi luhumil humuril ahliyah yawma Khaybar. Wa innama qaranaha jami'an raddan ala ibn Abbas alladhi yujizu lidh-dharura wa yubihu luhum al-humur al-ahliyah wa hadha al-qawl awla. Mereka yang berpendapat bahwa diharamkan nikah mutah itu pada saat Fathu Makkah, mereka mengatakan hadis yang kita baca ini perawinya yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu tidak bermaksud mengatakan bahwa terjadinya pengharaman itu di saat Fathu Makkah, di saat perang Khaybar. Ya. Beliau ingin menyebutkan pengharaman keledai itu yang terjadi pada perang Khaybar. Namun karena sedang menerangkan sesuatu, beliau sekaligus menyebutkan pengharaman nikah mut'ah pada hadis tersebut. Jadi seolah-olah ini gandeng ya, masa pengharamannya gandeng, padahal berbeda. Ya. Nah ini menurut sebagian ulama seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jelas bagi kita ya sekarang jelas itu sudah diharamkan begitu saja. Qala An-Nawawi, An-Nawawi rahimahullah menjelaskan as-shawabu anna tahrimaha wa ibahataha waqa'a marratain. Pendapat yang benar menurut Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa pengharamannya dan pembolehannya itu terjadi dua kali. Fakanat mubahatan qabla Khaybar, yaitu sebelum perang Khaybar boleh, ini yang pertama. Thumma hurrimat fiha, kemudian diharamkan pada perang Khaybar. Ini pengharaman yang pertama. Thumma ubihat 'am al-fath. Kemudian di saat penaklukan kota Makkah sempat dibolehkan. Ini pembolehan yang kedua. Wa huwa 'am autas, thumma hurrimat, kemudian diharamkan pada saat itu juga. Ya, ini pengharaman yang kedua. Tahriman muabbadan, dengan pengharaman yang selama-lamanya. Ya. Jadi walhasil intinya bahwa mut'ah, ya, pernikahan mut'ah ini sudah tidak boleh sama sekali, ya, selama-lamanya, walaupun kondisi darurat bagaimanapun tetap tidak boleh menikah mut'ah. Nah, kemudian sebagai apa tambahan pengetahuan di sini bahwa ada sebagian kelompok yang masih membolehkan, yaitu kelompok Syiah Rafidhah. Nah, ini mereka sampai sekarang masih membolehkan nikah mut'ah. Ya. Dan itu mereka sudah tidak menganggap semua hadis-hadis seperti hadis-hadis ini. Karena apa? Karena ya orang-orang Syiah, ya mereka punya jalur sendiri dalam bab hadis, ya. Jalur sendiri ini bukan artinya jalur yang benar, tapi bukan jalur Ahlus Sunnah, bukan. Tapi mereka bikin hadis-hadis sendiri. Dinisbatkan kepada para imam mereka, ya, padahal itu semua adalah kedustaan-kedustaan, ya. Sehingga mereka kitab hadisnya beda dengan kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena itu kalau kita ngomong ini hadisnya begini, oleh mereka akan dikatakan yaitu hadis kalian. Kami punya hadis sendiri, begitu. Jadi kalau mau menyanggah mereka dengan hadis-hadis kita, nggak bakal diterima oleh mereka. Ya. Intinya mereka tetap dengan riwayat-riwayat ala mereka, mereka tetap membolehkan nikah mut'ah. Sehingga itu terus dipraktekkan oleh mereka sampai saat ini. Ya. Dan bahkan prakteknya juga sangat berbeda dengan saat dibolehkannya menurut keyakinan Ahlus Sunnah, menurut hadis-hadis ini. Tadi telah disebutkan bahwa dibolehkan kala itu karena kondisi darurat, ya. Orang pergi perang jauh berbulan-bulan meninggalkan keluarga. Kondisi darurat, ya, daripada berbuat maksiat, jatuh dalam yang haram, maka dibolehkan itu. Tapi kalau orang-orang Syiah, sekarang bukan kondisi darurat, ya, itu jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Ya, ini satu perbedaan. Kemudian juga, keyakinan mut'ah mereka ini ya semakin berkembang, ya, semakin berkembang sampai-sampai ya sangat mirip dengan, mohon maaf, dengan pelacuran, ya, karena kalau dulu ya dari ajaran Islam yang dibolehkan itu ya memang menikah dalam waktu sekian lama, ya kan. Kalau belakangan di keyakinan Syiah sampai pernikahannya itu mungkin bisa sangat pendek. Nikah mut'ah, ya, hanya berapa hari misalnya. Atau bahkan hanya berapa jam. Ya. Nah, ini apa enggak beda dengan atau apa bedanya dengan pelacuran kalau seperti itu? Ya. Nah, itu yang ada di mereka. Dan yang sangat memprihatinkan lagi bahwa perbuatan seperti ini kemudian diiming-iming dengan pahala-pahala. Ya, diiming-iming dengan pahala-pahala. Kemudian bahkan sampai dikatakan dalam keyakinan mereka, sekalipun seorang wanita sudah punya suami dan masih ada suaminya, boleh juga dia nikah mutah dengan orang lain. Ya, nah ini apa enggak? Saking na'udzubillah, masa ada ajaran Islam seperti itu? Ya. Nah, jadi ini sangat enggak masuk akal ya dalam bab syariat yang luhur, yang mulia. Masa ya diperbolehkan sampai seperti itu. Ya. Walhasil begitulah kondisi nikah mut'ah yang ada di mereka itu, dan na'udzubillah dari pengakuan orang-orang Syiah yang kemudian taubat ya. Sampai ada kisah ya, seorang wanita dinikahi dengan salah satu tokoh mereka, syekh-syekh mereka itu, mullah-mullahnya mereka itu. Sampai akhirnya punya anak. Ya. Ya, berjalan waktu ya, anaknya ini, anak mut'ahnya ini sudah besar, dinikahi lagi sama si laki-laki ini. Jadi dia nikah mut'ah dengan ibunya lalu dengan anaknya. Na'udzubillah. Ya. Ya, sampai terjadi hal seperti itu, dan itu dari orang-orang Syiah sendiri yang sudah taubat dan menceritakan hal tersebut. Walhasil ini jelas menjadi suatu sumber kebejatan ya, yang akan mengakibatkan kerusakan. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya walhamdulillah kita berkeyakinan sebagaimana dalam hadis ini bahwa nikah mut'ah itu sudah tidak ada lagi. Ya, haram, dan sekali lagi sangat berbeda yang ada di Syiah ya sekarang ini dengan yang pernah dibolehkan dalam Islam ya. Kemudian juga di sini sebagai peringatan ya bagi para muslimin ya, anak-anak muda, remaja, mereka tidak jarang diajak oleh orang-orang Syiah ya. Banyak dakwah-dakwah mereka mengajak untuk mengikuti aliran Syiah, dan tentu di antara iming-imingnya adalah ya seperti ini. Ya. Nah, ini harus berhati-hati dan kita harus bersabar ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi kita pernikahan yang halal. Ya. Yeah. Nah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan.